doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhab annil adha wa'afani. Keluar kamar mandi. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menghilangkan kesakitanku dan memberikan kesehatanku. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menghilangkan kesakitanku dan memberikan kesehatanku. Sudah lega rasanya. Keluar kamar mandi, baca doa ini. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa'afani. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa'afani. Itulah doa keluar kamar mandi. Itulah doa keluar kamar mandi. Segala puji hanya bagi Allah.